Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar Radio Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Raja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Tanjung Pinang, Radio Raja Lampung, Raja Tanjung Pinang, Raja Pontianak, Raja Berau, Raja Hidayah di Pekanbaru, dan radio-radio lain yang kita tidak bisa sebut. Juga pemirsa TV Raja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming di mana saja berada, pemirsa melalui YouTube dan Facebook, radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Qalam Mufid At-Ta'liq ala Kitab At-Tauhid. Kita sedang membahas bab Maja'a fi Kathratil Halaf, bab yang menjelaskan tentang banyaknya bersumpah. Dan kita sudah sampai pada dalil tentang sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu generasi dengan aku. Hadis tentang itu sudah kita terangkan walaupun belum tuntas. Kita akan tuntaskan hari ini. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Berarti siapa? Para sahabat. Sebab manusia yang satu generasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kemudian akan datang generasi setelah mereka. Generasi setelah sahabat disebut apa? Generasi tabi'in. Kemudian akan datang lagi generasi setelah mereka, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi SAW menyebut tiga generasi saja. Generasi beliau dengan para sahabatnya, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Thumma yaji'u qawmun, kemudian datang satu kaum. Bukan thumma yaji'u nasun, tapi kaumun. Kaumun itu hanya sekelompok orang, tidak seluruhnya. Kalau manusia seluruhnya, kalau kaum sekelompok. Satu kaum ini persaksian mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Inilah hadis terakhir yang kita bahas dalam bab ini. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, khairun nas, sebaik-baik manusia qarni adalah manusia pada generasi aku, dalilun ala anna qarnahu khairun nas, fas sahabatuhu afdalu minal hawariyin alladzina hum ansaru Isa, wa afdal minan nuqaba as-sab'in alladzi ikhtarahum Musa. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah generasi aku, menunjukkan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia dibanding manusia manapun di alam jagat raya ini, termasuk lebih baik dari Hawariyun. Hawariyun itu para penolong Nabi Isa. Oleh Allah, Hawariyun ini disebut dalam beberapa ayat. Di antara Al-Ma'idah disebut. Dalam surah Shaf disebut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana ucapan Isa kepada hawariyin. Hawariyin ini para sahabat dekat Nabi Isa, manusia terbaik di zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku di dalam membela agama Allah? Langsung hawariyun menyambut, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Mereka manusia terbaik di zaman tersebut. Tapi para sahabat Nabi jauh lebih baik daripada hawariyin. Termasuk juga Nabi Musa memiliki sahabat-sahabat terbaik. Dipilihlah 70 orang pemimpin dari kaumnya. Allah menyatakan, wakhtara Musa sab'ina nuqaba. Nabi Musa memilih 70 nuqaba. Nuqaba itu pemimpin. Memilih 70 kelompok manusia. Dan ini manusia terbaik di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa disebut Hawariyun. Di zaman Nabi Musa disebut Nuqaba. Para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang lebih baik dari Hawariyin, lebih baik dari 70 Nuqaba yang disebutkan di zaman Nabi Musa. Makanya Nabi SAW menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Manusia secara umum sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir, di hari akhir, maka manusia terbaik setelah para nabi adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu thumma yaji'u qaumun. Lalu datang satu kaum setelah tiga generasi ini. Jadi generasi keempat muncul kaum. Dan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh manusia di generasi keempat ini seperti ini, enggak. Di generasi yang keempat muncul satu kaum. Karakter kaum ini buruk. Yaitu persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ada dua makna dari ungkapan ini. Makna pertama annahu liqillati thiqati bihim la yashhaduna illa biyamin fataratan tasbiqu syahadah wa taratan tasbiqu yamin. Makna pertama adalah saking sedikitnya kepercayaan orang kepada mereka. Mereka itu tidak begitu dipercaya oleh manusia, sehingga kalau bersaksi mereka itu harus dituntut sumpah. Kalau enggak sumpah, enggak dipercaya, maka kadang-kadang persaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini makna yang pertama. Karena sedikitnya rasa percaya manusia kepada mereka. Makna kedua, annahu kinayah an kauni haula la yubaluna bisyahadah wala biyamin hatta takuna syahadah wal yamin fi haqqihim ka'annahuma mutasabiqatan. Kedua, makna kinayah. Kinayah ini bahasa ungkapan, yaitu mereka ini tidak peduli terhadap sumpah, tidak peduli terhadap persaksian, mana sajalah yang lebih dahulu, pokoknya mah gak peduli. Sehingga antara sumpah dengan persaksian, kadang-kadang lebih dahulu persaksian dari sumpah, kadang-kadang lebih dahulu sumpah daripada persaksian, karena mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Ini karakter yang buruk, tapi karakter buruk ini tidak menjadi karakter seluruh manusia di generasi keempat, enggak. Hanya satu kaum, kaum-kaum yang karakternya buruk seperti itu. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan thumma yakunun nas ba'da dzalik. Tidak begitu. Kemudian muncul orang-orang setelah mereka. Enggak begitu, tapi datang satu kaum di kalangan manusia. Satu kaum. Satu komunitas. Tidak seluruh manusia yang hidup di generasi keempat ini seperti itu. Sehingga amat sangat mungkin orang-orang yang hidup di generasi keempat ada 1-2% mereka yang lebih baik dibanding tabi'in. Sangat mungkin ada orang, beberapa personal di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang lebih baik daripada orang yang hidup di zaman tabi'in. Mungkin. Tapi secara umum tabi'in lebih baik daripada tabi'ut tabi'in. Secara umum tabi'ut tabi'in lebih baik daripada generasi yang berikutnya. Tapi sangat mungkin 1-2 personal di generasi keempat lebih baik daripada tabi'ut tabi'in. Mungkin ada dari kalangan tabi'ut tabi'in yang lebih baik daripada tabi'in. 1-2 orang sangat mungkin. Apa mungkin ada tabi'in yang lebih baik daripada para sahabat? Maka amma fadlu shuhbah fala yanaluhu ahadun ghairu sahabah wala ahadun yasbiquhum fihi. Adapun keutamaan bersahabat dengan Nabi, walaupun hanya sehari, dia iman kepada Nabi SAW, bertemu hanya sekali sehari, kemudian mati dalam keimanan, dia disebut dengan sebutan sahabat. Maka keutamaan orang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW tidak akan pernah disamai oleh seorang pun generasi tabi'in dan berikutnya. Enggak. Masalah keutamaan. Adapun masalah ilmu dan ibadah, amat sangat mungkin ada tabi'in yang lebih berilmu daripada para sahabat secara personal. Ada tabi'in yang lebih rajin, lebih getol ibadahnya dibanding beberapa person para sahabat. Tapi tentang keutamaan sahabat tidak bisa disamai oleh tabi'in ataupun yang lain-lain. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil, ayat ataupun hadis. Tentang ayat kita sudah terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Adapun hadis, salah satunya Nabi SAW secara khusus memberikan larangan kepada seluruh kaum muslimin. Larangan untuk apa? Untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Lalu diterangkan alasannya, laukana ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya itu tingginya enggak seberapa. Tapi panjangnya itu loh, kira-kira 13 km panjangnya. Tingginya ya lumayan tinggi, tapi tidak setinggi Gunung Tangkuban Parahu. Itu emas sebesar Gunung Uhud itu entah berapa ton mungkin. Kalau diuangkan mungkin gak cukup seluruh uang cash yang ada di negeri kita ini untuk membeli emas sebesar itu. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, maka pahala keutamaannya tidak akan menyamai infak salah seorang sahabat, walaupun dengan infak segenggam gandum atau hanya setengahnya dari hal itu. Segenggam gandum berapa sih kalau diuangkan gitu ya? Mungkin cuma 5.000 rupiah atau kurang daripada itu. Infak sahabat sekecil itu pahalanya akan jauh lebih besar daripada infak orang-orang setelahnya, walaupun menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud. Karena keikhlasan, karena kualitas keimanan, karena banyak aspek yang tidak dimiliki oleh generasi yang berikutnya. Sampai-sampai salah satu di antara keutamaan para sahabat adalah adanya para sahabat, bahkan adanya orang-orang yang pernah bergaul dengan sahabat, itu menjadi penyebab teraihnya kemenangan di medan perang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, bakal datang kepada manusia suatu zaman. Maka fayub'atsu ba'tsun, ada satu pasukan yang dikirim untuk berperang melawan orang-orang kafir. Lalu mereka berkata, unduru, perhatikan oleh kalian, apakah ada enggak di antara kalian salah seorang saja yang bersahabat, yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata ada satu di antara pasukan itu yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lahum. Maka akibatnya Allah memenangkan mereka dalam peperangan tersebut. Hanya karena ada salah satu sahabat Nabi yang ikut di medan perang tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini menyatakan keberadaan sahabat Nabi di satu pasukan menjadi penyebab dimenangkannya mereka dalam peperangan melawan orang kafir. Summa yub'atsul ba'tsus tsani, lalu dikirimlah pasukan yang kedua. Mereka berkata lagi, hal fihim man ra'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di kalangan pasukan tersebut ada seorang saja yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebentar. Kecium bau rokok entah dari mana nih. Adakah di kalangan pasukan tersebut seorang saja yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan sahabatnya, tapi orang yang pernah melihat sahabat Nabi. Ternyata ada. Fayuftahu lahum, maka Allah pun memenangkan mereka dalam peperangan tersebut. Thumma yub'atsul ba'tsu tsalits, lalu dikirimlah pasukan yang ketiga. Lalu dikatakan, unduru hal tarawna fihi man ro'a ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba perhatikan, apakah kalian melihat di tengah-tengah pasukan itu ada orang enggak yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat nabi? Tadi kan yang pernah melihat sahabat nabi, ini orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabat Nabi. Generasi ketiganya ya. Maka ternyata ada. Maka dimenangkanlah mereka dalam peperangan ini. Thumma yub'athu al-ba'thu rabi, lalu diutus, dikirim pasukan yang keempat. Di generasi berikutnya, di generasi yang setelahnya, lalu dikatakan, unduru hal tarawna fihim ahada ro'a man ro'a ahadan ro'a ashaban nabi s.a.w. Perhatikan, apakah di kalangan mereka ada enggak orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat nabi s.a.w. Ternyata ada seorang. Fayuftahu lahum, maka dimenangkanlah mereka dalam peperangan tersebut. Kita lihat, jangankan sahabat, orang yang pernah melihat sahabat atau orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabat, seluruhnya bertumpu kepada pribadi sahabat, walaupun hanya satu orang, itu menjadi penyebab menangnya pasukan kaum muslimin di medan perang melawan orang kafir. Dari sinilah para ulama menyatakan keutamaan para sahabat tidak bisa disamai, apalagi dilebihi oleh orang-orang generasi berikutnya. Sekalipun generasi berikutnya itu ilmunya mungkin saja ada yang lebih tinggi dari beberapa personal sahabat. Sekalipun orang-orang yang setelahnya itu ada orang yang ibadahnya lebih hebat daripada ibadah para sahabat, akan tetapi keutamaan para sahabat tetap tidak bisa disamai oleh orang-orang yang setelah mereka. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan para sahabat. Jadi mungkin ada orang tabi'un tabi'in yang lebih utama daripada tabi'in. Mungkin ada orang yang sebelum tabi'un tabi'in yang lebih, jadi generasi keempat yang lebih utama daripada tabi'un tabi'in. Mungkin secara personal, tapi tak akan pernah ada orang di generasi tabi'in dan setelahnya yang lebih utama daripada para sahabat, walaupun satu personal di kalangan para sahabat. Berdasarkan hal itulah, maka generasi keempat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang satu kaum yang berkarakter buruk. Salah satu karakter buruknya, mereka tidak lagi peduli kepada persaksian dan sumpah, dan itu tidaklah menjadi karakter seluruh manusia generasi keempat, hanya dimiliki oleh satu kaum. Adapun orang lain yang di luar kaum itu pada generasi keempat itu, mungkin ada orang-orang yang soleh, yang utama, bahkan mungkin ada orang yang keutamaannya melebihi keutamaan tabi'ut tabi'in. Berkata Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai termasuk ulama tabi'in dan ulama ahli fiqh di zaman atau di generasi tabi'in. Mereka satu generasi dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Para tabi'in ini belajar Islam ke sahabat dan dididik oleh sahabat. Coba lihat bagaimana para sahabat mendidik generasi tabi'in dalam hal sumpah dan persaksian. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, menceritakan pengalamannya ketika dididik oleh para sahabat. Kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Kami dahulu, kata Ibrahim An-Nakhai, mereka para sahabat memukul kami untuk urusan persaksian dan janji ketika kami kecil. Ketika kami masih kecil, dididik oleh para sahabat yang menjadi guru mereka atau orang tua mereka, ketika masalah persaksian dan sumpah ini diabaikan, mereka dipukul oleh para sahabat. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ada sini tentu saja sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan beberapa hal. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan kalimat yang diucapkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai ini, wallahir annal ladzi yadribuhum waliyu amrihim. Yang jelas, yang memukul mereka adalah ulil amri di kalangan mereka. Lalu dikatakan ala syahadati ay yadribunana alaiha in syahidna zura au idha syahidna walam naqum biada'iha wa yahtamilu annal murada bidhalika darbuhum alal mubadarah bisyahadah wal ahad wabihi fassarah Ibnu Abdul Bar. Maknanya, para sahabat memukuli tabi'in apabila tabi'in itu memberikan kesaksian palsu atau bersaksi tetapi kami tidak menegakkan persaksian atau tidak menunaikan persaksian tersebut. Dan pukulan itu amat sangat mungkin, kata Imam Ibnu Abdul Bar, dilakukan langsung ketika mereka diketahui memberikan persaksian palsu atau melanggar janji yang pernah mereka tunaikan, langsung dipukul ketika itu juga. Ya. Dan wa nahnu sigar, ketika itu kami masih kecil. Maka dari ucapan Ibrahim An-Nakhai ini, kita bisa ambil beberapa faedah yang sangat agung. Yang pertama adalah bolehnya memberikan hukuman kepada orang yang melanggar janji atau orang yang memberikan kesaksian palsu. Ini yang pertama, sebagaimana generasi tabi'in diberi hukuman oleh para sahabat. Kedua, bolehnya memberi hukuman dengan cara memukul. Dan ini pun diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, dilakukan oleh para sahabat. Al-Quran umpamanya dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُنَا نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ terus wadribuhunna, wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Kata Allah Azza wa Jalla, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusyuz. Nusyuz itu durhaka kepada suami, menentang, melawan. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan An-Nisa ayat 34 ini menyatakan, ya, sembrutnya istri kepada suami itu sudah merupakan sikap nusyuz. Baru sembrut, kata orang Sunda mah, apa sembrut teh? Baede. Memasang wajah yang angker di hadapan suami. Itu nusyuz. Dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir memasukkan nusyuz termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Hati-hati para ibu, hati-hati para wanita, jangan pasang muka angker di hadapan suami. Itu nusyuz. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini. Kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusyuz, didik mereka, kasih nasihat, kasih pelajaran, kasih wejangan, agar mereka terhindar dari sikap nusyuz. Kalau nusyuz itu sudah terjadi, mereka berhenti dari nusyuznya. Diberikan pepatah nasihat, itu dosa besar loh. Terus wahjuruhunna fil madaji. Kalau mereka tetap dengan sikap nusyuznya setelah dinasihati, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, jangan tidur bareng. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara. Biarkan dia dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, ya. Dihajar itu di apa? Didiamkan, diboikot, tidak diajak bicara. Dan itu pasti merupakan hukuman secara psikis bagi para istri, dibegitukan sama suami. Lalu berubah, berhenti dari kenusyuzannya. Kalau dengan cara seperti itu masih tidak berubah, Allah menyatakan, wadribuhunna, pukul mereka. Dengan lafaz amr, dengan lafaz perintah. Pukul, memukulnya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah. Bila dua tahapan awal ini tidak mempan terhadap si istri yang durhaka tadi. Jadi urutannya begitu. Didik dulu, nasihati dulu, beri pepatah dulu, bimbing dulu gitu. Kalau sudah dibimbing, dinasihati, diberi wejangan tetap, diberi ayat Quran, diberi hadis, diberi penjelasan tetap begitu, pisah tempat tidur. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian di tempat tidur. Ya, terus beberapa hari. Kalau ternyata gak berubah, malah seneng, asih, gak ada yang mengganggu umpamanya, baru pukul. Dengan syarat tidak boleh memukul wajah, la tadribil wajah. Kedua, jangan juga memukul dengan pukulan yang menimbulkan luka. dengan alat dipukul pakai kampak. Wah, itu mah bukan mukul namanya. Dengan tangan atau dengan siwak tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan bekas, dan tidak memukul daerah wajah. Al-Quran menyuruh memukul. Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, pasti semua yang di sini pernah mendengar, bagaimana cara mendidik anak dalam melaksanakan sholat. Beliau bersabda, murru awladakum bisholah idha balagha sab'asinin. Wadribuhum alaiya idha balagha asyrasinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat kalau mereka usianya sudah sampai 7 tahun. Perintahkan. Bukan mulai diduduk, dididik, bukan. Bukan mulai diajari sholat, bukan mulai diperintah. Diajarinya sejak kecil. Pas 7 tahun itu sudah bisa. Hafal doa-doanya sudah hafal. Jumlah rakaatnya, waktunya, semua tata cara sholat sudah tahu, sudah ngerti. Pas 7 tahun perintahkan. Jangan dibiarkan. Dan pukul mereka bila sudah 10 tahun masih tidak mau sholat, pukul. Memukul anak yang tidak mau sholat setelah usia 10 tahun, ibadah. Karena melaksanakan hadis ini. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Ya. Jadi Allah memerintahkan untuk memukul dengan alasan yang tepat, dengan pada momen yang tepat, ke orang yang tepat. Nabi SAW juga demikian, termasuk para sahabat juga demikian. Memukul anak-anak ketika anak itu ingkar janji atau memberikan persaksian yang palsu, yang dusta, yang bohong ketika mereka bersaksi. Dipukul sebagaimana perkataan Ibrahim An-Nakhai ini, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Para sahabat suka memukuli kami karena kami memberikan kesaksian palsu, karena kami ingkar kepada janji, padahal saat itu kami masih kecil, belum baligh. Jadi dari ucapan Ibrahim An-Nakhai ini kita tahu dibolehkannya memberikan hukuman dalam bentuk apa? Pukulan. Dengan syarat bukan memukul bagian wajah. Kedua, tidak menimbulkan bekas, apalagi luka yang permanen, apalagi sampai cacat. Maka itu tidak boleh, ya. Faedah yang ketiga. Faedah ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama. Faedah ketiga menyatakan an-nasabiyya tuqbalu minhu syahadah li'anna qawlahu wa nahnu sigar ay lam yablughu, bahwa persaksian anak-anak boleh diterima berdasarkan perkataan Ibrahim An-Nakhai tadi. Kami waktu itu masih kecil. Kalau memberikan persaksian tapi bohong, dipukul. Kalau benar, diterima. Yang dimaksud masih kecil, lam yablughu. Kami belum balig saat itu. Apakah seluruh ulama sepakat? Enggak. Ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Tapi yang lebih pokok atau yang lebih kuat berdasarkan hal ini, bahwa persaksian anak selama anak itu dikenal sebagai orang anak yang jujur, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah memberikan kesaksian palsu, maka persaksiannya diterima. Itu pelajaran yang keberapa? Keempat. Pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima menyatakan bahwa aqwalus sahabati wa af'aluhum hujjah. Ucapan sahabat dan perbuatan sahabat menjadi hujjah, menjadi dalil. Kalau tidak ada satupun sahabat yang mengingkari hal itu, sahabat sepakat. tentang sesuatu. Kesepakatan sahabat itu adalah dalil yang boleh dipegang sebagai hujjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Bahwa Allah itu tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Kalau umatku, apalagi umat terbaik yaitu para sahabat, sepakat di atas sesuatu, maka kesepakatan mereka itu tidak mungkin sesuatu yang sesat. Karena Nabi menyatakan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin. Ini yang pertama. Kedua, apa yang disepakati oleh para sahabat walaupun tidak berdasarkan nas Al-Quran, nas hadis, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi sahabat sepakat, maka itu pasti baik di sisi Allah. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Riwayat ini agak panjang, tapi gak apa-apa ya, agak tidak panjang banget enggak. Riwayat itu menyatakan innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati seluruh hamba, seluruh hati manusia dilihat, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Orangnya belum lahir, masih entah di alam mana gitu, tapi Allah sudah mengetahui hati-hati mereka. Semua diperhatikan oleh Allah. Maka Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutus dia untuk membawa risalahnya. Jadi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan nabi akhir zaman? Sebab beliau manusia dengan hati yang terbaik dibanding hati manusia manapun. Kenapa ya wahyu itu bukan diberikan ke kita di zaman ini gitu? Dan hati kita mah tuh hati yang tidak layak untuk menerima wahyu Al-Qur'an, ya. Thumma yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabi khayra qulubil ibad. Kata Rasul, kata riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini, lalu Allah melihat kepada hati-hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menemukan hati-hati para sahabat, hati Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, termasuk Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Salman Ar-Farisi, Abu Darda dan yang lain-lainnya, sahabat-sahabat lainnya, itu sebaik-baik hati dibanding hati manusia lainnya. Maka Allah menjadikan mereka sebagai wuzara bagi nabinya, sebagai penolong, penopang, pembantu, pendamping bagi nabinya. Makanya mereka yang oleh Allah dihidupkan di zaman itu, di tempat itu. Mungkin ada di antara kita setelah melihat sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat yang begitu menakjubkan, lalu kita berangan-angan, andai saya lahir di Mekah saat itu ya, gitu ya, pasti saya akan nguntil-nguntil terus tuh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dikenal dalam sejarah Islam bukan Abu Bakar, Uthman saja, tapi saya. Pernah ada ngelamun begitu? Mungkin pernah, saya pernah dulu waktu kecil. Kenapa saya dilahirkan sekarang di Bandung? Di tempat ini, tidak dilahirkan di Mekah saat itu. Karena hati kita tidak sebaik hati para sahabat. Kalau kita dengan hati seperti ini dilahirkan di Mekah saat itu, mungkin kita jadi pengikut Abu Jahalnya tuh. Mampu gak kita setabah Bilal bin Rabah ketika setelah masuk Islam, Dijemur di tengah di terik matahari, ditindih dengan batu, batunya ditindih dengan orang, suruh murtad dari Islam. Yang keluar dari mulutnya apa? Ahad, ahad, ahad. Mampu enggak kita seperti itu? Mampu enggak kita seperti umpamanya Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dengan Sumayyah yang menjadi syahid dan syahidah pertama dalam Islam. Keempat anggota badannya, tangan kakinya diikat oleh tali, diikatkan keempat ekor kuda, dipaksa masuk, keluar kamu dari Islam, celak tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak kamu mati. Enggak mau mencela, enggak mau murtad. Akhirnya keempat ekor kuda dihantakan, disuruh lari ke arah yang berlawanan dengan membawa tali yang diikatkan kepada kedua tangan, kedua kaki. Apa yang terjadi? Copot itu. Mati sebagai seorang syahid. Istrinya Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Lebih mengenaskan lagi. Sampai-sampai Ammar bin Yasir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami sekeluarga sudah menerima siksa yang dahsyat. Seandainya siksa ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping." Apa mereka murtad? Tidak. Nah, sahabat dengan kualitas hati seperti itu yang oleh Allah dibangkitkan untuk menjadi pendamping nabinya alaihi salatu wassalam. Bayangkan kalau hatinya seperti kita sekarang dihidupkan di zaman itu di Mekah, belum tentu kita mau beriman karena dahsyatnya tekanan yang diterima. Oleh karena itulah maka kata riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tadi, kami melihat atau Allah melihat hati-hati manusia lain setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditemukanlah bahwa hati para sahabat sebaik-baik hati. Lalu setelah itu dikatakan, fa kullu ma ra'auhu hasanah fa huwa hasanatun indallah. Maka apa saja yang dilihat atau dipandang baik oleh para sahabat, maka itu pasti baik juga di sisi Allah. Wa kullu ma ra'ahu sayyi'ah fa huwa sayyi'atun indallah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh para sahabat, pastilah itu juga buruk di sisi Allah. Berdasarkan hal itulah maka kesepakatan para sahabat itu menjadi hujjah. Pernah Imam Az-Zuhri ditanya, dan ungkapan Imam Az-Zuhri dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bagaimana hukumnya menjadikan tulang-tulang dari bangkai gajah dan lemak dari bangkai gajah dimanfaatkan untuk apa? Lemaknya dipakai untuk nisir dan tulangnya dipakai untuk alat nisirnya. Apa boleh apa tidak? Kita tahu bahwa bangkai binatang itu halal apa haram? Haram untuk dimakan. Bagaimana kalau dimanfaatkan selain untuk dimakan, untuk meminyaki rambut, untuk menyisir rambut dengan tulang belulangnya dipakai, tulang belulangnya dibuat sisir lalu dipakai untuk menyisir, apa boleh apa tidak? Tidak ada dalil dari ayat Al-Quran. Tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW tentang hal ini. Apa kata Imam Az-Zuhri? Adraktu ghairu ahadin min ashabin Nabi SAW. Dalam riwayatnya, adraktu thalathina min ashabin Nabi SAW. Aku melihat, aku berjumpa, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Seluruhnya mereka menyisir rambut-rambut mereka dan meminyaki rambut-rambut mereka dengan sisir yang terbuat dari tulang gajah yang sudah menjadi bangkai, dan meminyaki rambut mereka dengan apa? Gajinya, dengan lemak-lemak bangkai gajah tersebut. apa yang dijadikan hujah oleh Imam Az-Zuhri ketika tidak menerbukan ayat, tidak menerbukan hadis? Ucapan dan sikap para sahabat. Maka mengikuti para sahabat dalam menerapkan syariat sesuatu yang sudah dilakukan sejak zaman baheula mula oleh generasi tabi'in, generasi tabi'un tabi'in dan generasi yang berikutnya. Dan yang dimaksud dengan perkataan Imam Az-Zuhri, adraktu ghayra wahidi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan tidak hanya satu dua orang sahabat Nabi, menunjukkan bahwa Imam Az-Zuhri adalah ulama tabi'in. Ketika ditanya urusan agama yang tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dalam hadis, mereka melihat bagaimana ucapan dan perbuatan para sahabat tentang masalah tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka ucapan dan perbuatan para sahabat hujjah, selama tidak diapa, tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Itulah faedah yang keberapa itu? Keenam. Ketujuh. Wa yustafadu min hadzal athar jawazu dharbis sabi 'ala al akhlaq idza lam yata'addab illa bid-dharb. Hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya memukul anak karena adab yang buruk. Kalau adab yang buruk itu tidak bisa dirubah kecuali dengan cara dipukul. Walaupun anak itu belum balig. Tadi dikatakan belum balig. Ketika kami kecil maknanya belum balig. Imam Ibrahim An-Nakhai ketika itu masih kecil, belum balig. Begitu melanggar dipukul. Dan ini sikap para sahabat menjadi hujjah karena tidak diingkari oleh sahabat lainnya walaupun hanya satu orang. Dan dibolehkan juga menghukum dengan hukuman selain memukul yang bisa merubah keburukan akhlak seseorang. Kita dahulu pernah membahas sebuah kitab yang berjudul Ahammiyatus Salatil Jamaah, tentang keutamaan salat berjamaah, pentingnya salat berjamaah. Salah satunya kita bisa melihat sebuah riwayat ketika seorang anak disuruh belajar ke kota lain oleh ayahnya agar dia berilmu, agar dia faham tentang agama ini, agar anaknya ini menjadi seorang ulama besar kelak di kemudian hari. Untuk memantau gerak-gerik dari anaknya, sang ayah mengutus seorang mata-mata, perhatikan gerak-gerik anakku. Suatu saat mata-matanya ini, pesuruhnya ini melaporkan kepada ayahnya bahwa sang anak terlambat menunaikan sholat berjamaah. Masbuk. Kecewa banget itu ayahnya. Kok bisa sih anak saya masbuk? Terlambat, tidak mendapati apa? Takbiratul ihramnya imam. Kalau kita kan jangankan masbuk rakaat pertama, ya. Imam sudah salam, kita baru datang juga kalem aja kita. Kali zaman itu ayah itu kecewa ketika sang anak masbuk. Kata ayah, selidiki kenapa itu? Diselidiki, ternyata yang menjadi penyebab anak itu sibuk dengan rambutnya yang panjang. Ketika sudah berwudu mau ke masjid, nyisirnya itu lama loh. Karena apa? Karena panjangnya rambutnya, diurus rambutnya dulu sehingga terlambat ke masjid. Apa kata ayahnya? Dugulan tah budak. Diduguli, digunduli. Ayahnya tidak mau rambutnya menjadi penghalang bagi ibadah anaknya dan mencukuri rambut sampai gundul tersebut merupakan hukuman selain dengan cara dipukul. Dibolehkan memberikan hukuman dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik, dalam rangka membimbing, mengarahkan kepada yang lebih baik. Apapun hukumannya, sampai kepada taraf memukul seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada anak-anak di generasi tabi'in hanya karena sang anak berdusta, hanya karena memberikan persaksian palsu, hanya karena si anak ingkar kepada janjinya, dipukul. Maka itu dibolehkan. Oleh karena itulah, maka dari asar ucapan Ibrahim An-Nakhai ini, kita memiliki banyak pelajaran dan faedah yang amat sangat berharga. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwan dan akhwat, azanillah wa iyakum. Cukup penjelasan saya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab karena kita hari ini cuma bisa sampai setelah 5:30. Persiapan untuk maghrib, dan setelah maghrib di sini ada pengajian lagi yang diselenggarakan oleh DKM ya. Iya, dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan Fawas. Kami coba undang kembali untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Naam. Halo, ya silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Adam, di mana Pak Adam? Iya, Pak Adam. Baik. Silakan Pak Adam, tanya. Bagaimana Pak? Suaranya tidak jelas Pak Adam. Mau akan melakukan kegiatan, saya mau membaca A'udzubillah ila awin. Itu saya salah atau tidak Pak? Dalam setiap melakukan kegiatan Pak ya? Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fik untuk Pak Adam. Kalau saya tidak salah tangkap, pertanyaan beliau dalam setiap melakukan kegiatan apapun, beliau suka ta'awudz gitu ya. Suka mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apa dibolehkan? Ya, barakallahu fik Pak Adam. Membaca ta'awudz adalah ibadah yang agung kepada Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan, tapi tidak di semua momen. Perintah Allah untuk berta'awudz pertama apabila kita membaca Al-Quran. Faidha qara'ta Al-Quran fasta'idh billah. Kalau kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah kamu kepada Allah. Kedua, kalau kita dikenai godaan syaitan, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idh billah. Kalau kamu dikenai satu godaan dari godaan syaitan, maka berta'awudzlah kamu kepada Allah. Mintalah perlindungan kamu kepada Allah. Adapun kalau mau melakukan kegiatan apapun, ada doa tersendiri sesuai dengan jenis kegiatannya. Kalau kita umpama mau keluar rumah, bukan ta'awud, tapi bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumah membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, akan dikatakan kepada orang itu, hudita wa kufita wa wuqita, kamu sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan diberikan penjagaan. Fatanaha anhu syaitan. Syaitan pun nanti akan nyingkir, akan menjauh dari dia. Lalu berkata syaitan kepada kawan-kawan yang tadinya akan menggoda orang itu, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa kamu lakukan kepada seorang yang sudah diberi petunjuk, sudah diberikan kecukupan dan sudah diberikan perlindungan? Maka setan enggak bisa apa-apa lagi. Jadi ketika keluar rumah bukan ta'awudz tapi ada doanya. Demikian juga naik kendaraan, mau tidur, bangun tidur, mau makan dan seterusnya, termasuk keluar masuk WC ada doa tersendiri. Doa masuk WC betul ada ta'awudznya. Boleh mengatakan bismillahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa juga bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, itu ada perlindungan. Adapun pada kegiatan lain, maka ada doa yang khusus diajarkan oleh Nabi SAW. Doa itu seluruhnya, walaupun tidak berupa minta perlindungan dari godaan setan, tapi doa itu sudah merupakan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Jadi bacalah doa dalam setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan membaca ta'awud. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawas. Terima kasih Ustaz Zakla Hiram, jawaban dan nasihatnya demikian Pak Abdan. Di kesempatan kedua kami masih menyapa pendengar dan pemirsa via telepon kembali 021-823-6543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau bertanya, kalau misalnya kita membaca doa cebok, Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa timfarji minal fawaid, itu sebelum mana kenal sunnah, Anda diajarin itu sama guru wajiana Pak. Gimana boleh enggak Pak kalau Anda baca lagi sudah anak-anak tuna ini? Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Tangerang, betulkah ketika cebok membaca doa Allahumma tahhirni qalbi minan nifaq? Isinya bagus ya. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Tapi ini tidak didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi tidak mengajarkan hal tersebut. Oleh karena Nabi tidak mengajarkan, jangan kita amalkan. Kalau ini diamalkan dan diyakini bagian dari agama, berarti kita mengambil pelajaran agama selain dari Nabi SAW. Berkata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilallah wa yubaidukum anil jannah wa yubaidukum ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad bayantu lakum. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memasukkan kamu ke dalam surga atau mendekatkan kamu ke dalam surga atau menjauhkan kamu dari neraka kecuali semua itu sudah aku terangkan kepadamu. Jadi kalau tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita amalkan. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita zikir ketika bersin. Ketika bersin kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Orang yang mendengarnya diajarkan mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin tadi harus menjawab lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu diajarkan. Adapun peristiwa yang sering dialami oleh kita, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan ada zikir dalam hal itu, maka jangan mengarang-arang zikir sendiri. Contoh, tasaub. Tasaub itu huay bahasa Sundanya apa? Gitu, menguap. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan at-tasaubu minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. Ya, menguap dari setan benar. Nabi yang tahu dan beliau memberikan memberitahukan hal itu kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kamu dikenai satu gangguan setan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Itu ayat. Kalau dikenai gangguan setan, berlindunglah kepada Allah. Ini ada hadis menguap dari setan. Jangan dihubungkan antara ayat itu dengan hadis ini. Karena menguap dari setan, kata Al-Quran, kalau dikenai gangguan setan harus ta'awud. Lalu ketika menguap kita membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengaitkan ayat itu dengan hadis ini. Siapa yang mengaitkannya? Otak kita. Coba lihat, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berta'awud ketika menguap dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berta'awud? Tidak. Beliau menguap ya menguap dan tidak pernah memerintahkan kepada sahabat kalau kalian menguap maka ta'awud. Enggak. Beliau hanya menyatakan bahwa tasa'ub minasyaiton, bahwa menguap itu dari setan. Maka idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim. Kalau salah seorang di antara kalian mau menguap maka tahan. Nabi SAW tidak memerintahkan hendaklah dia berta'awud. Enggak. Jadi tidak ada zikir ketika menguap. Nabi SAW tidak mengajarkan hal itu, maka jangan ngarang-ngarang sendiri. Termasuk ketika umpamanya berwudu, mencuci wajah. Nabi mengajarkan doa mencuci wajah? Tidak. Mencuci tangan, mencuci kaki dan seterusnya. Mengajarkan doa? Tidak. Yang beliau ajarkan setelah selesai berwudu maka silakan berdoa dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa orang yang berwudu membaguskan wudunya lalu membaca doa tadi, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, akan dibukakan 8 pintu surga bagi orang itu. Iya, setelah berwudu beliau mengajarkan. Tapi ketika membasuh anggota-anggota wudu beliau tidak mengajarkan doa apapun. Lalu muncul doa untuk membasuh wajah dari mana? Apakah dari Nabi? Kalau dari Nabi, mana hadisnya? Dalam kitab apa? Kalau bukan dari Nabi, maka janganlah kita amalkan. Termasuk cebok. Ada enggak perintah dari Nabi SAW kalau bercebok harus membaca doa Allahumma tahirni qalbi minan nifaq? Tidak ada sama sekali hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Maka kalau Nabi tidak mengajarkan zikir tertentu ya di dalam aktivitas tertentu, maka jangan ada zikir. Itu yang pertama. Kedua, ini sudah sesuatu yang masyhur. Di dalam WC kita tidak boleh berzikir secara lisan ya. Enggak boleh baca Quran, enggak boleh baca hadis gitu, tidak boleh mengucapkan doa secara lisan di dalam WC. Dan cebok mungkin enggak dilakukan di luar WC? Enggak mungkin, pasti di dalam ya. Lalu berzikir dengan zikir seperti itu terlarang, tidak boleh. Karena apa? Karena membawa nama Allah dan zikir yang agung ke dalam tempat yang hina itu bisa merendahkan nilai yang agung tadi. Kenapa? Di dalam ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Nabi SAW menyatakan nuhitu an aqra Al-Quran fi ruku wa sujud. Aku dilarang untuk membaca Quran dalam ruku dan sujud. Para ulama menerangkan karena ruku dan sujud adalah posisi ketika seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Saking hinanya ini kepala yang kita agungkan disungsepkan ke tempat sujud dia. Direndahkan, ditempatkan di tempat yang paling rendah, lebih rendah dari pantat kita gitu. Jadi itu posisi ketika apa? Menghinakan diri. Maka pada waktu posisi menghinakan diri, Al-Quran yang agung jangan dibawa ke sana, jangan dibaca. Bacalah zikir yang sesuai. Ketika kita umpamanya merendahkan, menghinakan diri, ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, sebut nama Allah yang agung, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Allah agung kita hina. Ketika kita merendahkan diri ketika sujud, sebut nama Allah yang tinggi, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Allah tinggi, kita rendah. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Ada pertanyaan dari pesan singkat dari dua penanya kita yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada yang bertanya ilmu agama kepada kita, bolehkah kita jawab sesuai dengan apa yang pernah kita dapatkan dari majelis ilmu? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Kita sering ngaji, kita mencatat Dan kita memahami dengan pemahaman yang benar dan kita yakin pemahaman kita tentang apa yang kita dengar itu benar. Sebab ada kalanya bias ya. Lalu kita ditanya oleh kawan tentang satu masalah agama yang penjelasan dari masalah agama itu pernah kita dengar dari pengajian. Boleh gak disampaikan? Boleh disampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kalau kita yakin jawaban kita yakin sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ustaz di pengajian berdasarkan nas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan mengatakan saya pernah mengikuti pengajian oleh ustaz fulan, beliau menyatakan begini-begini dengan dalil begini-begini. Kitabnya juga dijelaskan, dibuka catatannya. Ustaz mengutip dalam kitab anu juz sekian halaman sekian. Pengarang kitab ini adalah ulama anu. Dibuka catatan itu, sampaikan kepada dia. Boleh kalau kawan kita bertanya dalam rangka benar-benar ingin tahu dan maslahat bagi dia. Adapun kalau kawan kita bertanya sekedar untuk memancing perdebatan, jawaban kita itu nanti sudah akan ditembak, disiapkan lagi bantahannya, maka hindarkan. Karena orang itu tidak membutuhkan jawaban kita dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dia bertanya hanya ingin memancing masalah, maka hindarkan dan cari alternatif yang lebih maslahat bagi hubungan kita dengan kawan kita tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya, silakan lagi. Baik, nah terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sah apabila kita bermakmum kepada imam yang pernah melakukan kemaksiatan dan mempunyai akhlak yang buruk di tengah masyarakat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Ada imam suka bermaksiat, melakukan banyak keburukan di tengah masyarakat. Dia jadi imam, boleh enggak bermakmum? Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu tidak mengeluarkan orang itu dari keislaman. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Status keislaman dia menyebabkan dia memperoleh hak seperti umumnya kaum muslimin. Dia berhak memperoleh salam dari kita kalau kita jumpa. Kalau dia memberi salam wajib kita jawab. Kalau dia sakit wajib kita tengok dan doakan. Dan kalau dia mati maka wajib untuk kita urus dan didoakan rahmat. Didoakan kebaikan dan ampunan. Dan kalau dia jadi imam maka sah keimamannya dan sah juga makmum kita di belakangnya. Selama orang itu muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, dan sholat dia sah untuk dirinya, maka sah pula keimaman dia, sah pula apabila kita bermakmum di belakang dia. Jangan sampai karena kita mengetahui si imam ini ahli maksiat, pas ke masjid, aduh si anu imamnya, lalu balik lagi, gak boleh seperti itu. Karena itu akan menimbulkan fitnah dan masalah. Umpamanya kita mengetahui si imam ini seorang perokok umpamanya. Dia suka merokok. Satu bos sehari habis. Zalim kepada diri, zalim kepada istri, zalim kepada anak. Setiap saat zalimnya itu. Setiap kali dia di rumah. Karena apa? Karena racun nikotin yang ada di dalam paru-parunya disemburkan melalui nafas dia. Udara dalam rumahnya mengandung banyak nikotin, banyak racun, nempel di dinding, nempel di baju, nempel di gordeng, nempel di mana-mana, tersedot itu oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh anaknya. Dolim apa tidak? Super dolim. Oleh karena itulah maka kezalimannya itu berlangsung selamanya itu. kecuali kalau dia berhenti dan bertobat dari hal itu, ya. Itu kalau memberikan kerugian kepada orang, itu disebut sebagai sebuah kemungkaran. Dan bila kemungkaran masih tetap dilakukan, itu indikasi sholatnya mardud, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika membahas ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa pakai an? Kenapa tidak fi? Kalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Kalam al-mu'min an salatihim. Orang yang lalai dari salatnya. Penggunaan kata-kataan menunjukkan makna dia lalai dari hikmah sholat seusai sholat. Apa hikmah sholat? Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu hikmah sholat. Efek dari sholat, orang itu bisa terbebas atau berhenti atau bisa terhindarkan dari keji dan mungkar. Maka bila orang setelah sholat dia masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, orang itu masuk ke dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dari hikmah atau tujuan sholat. Maka kena dengan fawailul lil muslimin. Siapa orang yang masih melakukan kemungkaran di luar sholat? Dan kemungkaran yang jelas-jelas mungkarlah merokok. Mungkar. Karena merugikan diri, merugikan orang lain. Ya keji yang mungkar. Kalau merugikan diri sendiri saja itu keji. Kalau merugikan orang lain saja, tapi menguntungkan diri sendiri itu mungkar. Kalau merugikan diri dan orang lain, ya keji ya mungkar. Itu sebagai isyarat sholatnya mardud. Tertolak. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mohon maaf agak tegas kepada para perokok ikhwan dan akhwat mangga ya. Ikhwan bapak-bapak yang masih merokok, cepat berhenti, sayang sholat kita tuh. Nanti ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, sama dengan kita saum, tapi setelah saum itu ya gibah, ya berdusta, ya berbuat keji. Saumnya ditolak. Karena saumnya tidak berefek menghilangkan keburukan. Sholat apalagi. Setelah sholat seluruh keji dan mungkar itu harus kita hindarkan. Kalau masih tetap dipelihara, itu indikasi. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau dalam kitab Lathaiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Sawal, man amila hasana thumma atba'aha bisayyi'ah fadhalika alamatu raddil hasanatil ula wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu kebaikan, setelah ibadah itu diikuti oleh kemungkaran, oleh keburukan, maka keburukan itu merupakan tanda ibadah tadi itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi demikian, wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk bisa hadir kembali di sepekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.